بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى الحديث الثالث والعشرون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع به الشمس تعدل بين الاثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميت الأذى عن الطريق صدقة رواه البخاري ومسلم وكتب الإمام النووي رحمه الله حديث يقول الأنام عن أبي هريرة رضي الله عنه dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa huwa Abdurrahman ibn Sakhr. Abu Hurairah masyhur dengan nama panggilan Abu Hurairah. Sebagian ulama seperti Al-Imam An-Nawawi rahimahullah sebagaimana datang dalam kitab ini di awal. Kitab ini bahwasanya beliau bernama Abdurrahman ibn Sakhr. Dan sebagian lagi menyebutkan namanya beliau adalah Abdullah ibn Amr. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Al-Muhim hakadha masyhur, demikian beliau masyhur terkenal dengan nama ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kullu sulama minan nasi alaihi sadaqatun kull yawmin tatlu'u bihi asy-syams." Wa di setiap persendian dari manusia padanya kewajiban sedekah di setiap hari di mana matahari terbit padanya. Ta'dilu bainal itsnaini sadaqah. Ta'dilu ay yasluh bainahuma bil 'adl. Yaitu mendamaikan dua orang yang sedang bertikai adalah sedekah, nilainya yang sama dengan orang yang bersedekah. Nah, mendamaikan orang-orang yang lagi ada masalah dengan dua orang saudaranya dari kalangan kaum muslimin, ini adalah kata Nabi SAW adalah bentuk sedekah. Wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi, dan engkau membantu seseorang yang berkaitan dengan kendaraannya, tunggangannya. Fatahmiluhu 'alayha, kemudian engkau pun ya mengangkutnya, membawanya. Aw tarfa'u lahu 'alayha mata'ahu, ataupun engkau membantu untuk mengangkat ai barang-barangnya ke atas tunggangannya, kendaraannya, sedekah adalah sedekah. Wal kalimatu thayyibatu sedekah, ucapan yang baik adalah sedekah. Masyaallah ya. Jadi kalau kita tidak mampu bersedekah dengan harta karena mungkin kita tidak memiliki ataupun kurang, maka ada jalan yang lain, kita mengucapkan ucapan yang baik. Dan ini bagian daripada keimanan, tanda keimanan yang baik. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khaira aw liyasmut." Barang siapa yang beriman terhadap Allah dan hari akhirat, wa ciri tanda menunjukkan bahwa bagusnya keimanannya orang itu adalah adalah dia mengucapkan ucapan yang baik. Falyaqullah khair, ucapkan ucapan yang baik. Au liyasmut, atau dia diam. Nah. Wa bi kulli khatwatin tamshiha ila sholati sadaqah, dan setiap langkah yang dengannya engkau melangkah menuju ke masjid untuk melaksanakan salat adalah sedekah. Wa tumitul adha anit tariq, dan engkau menghilangkan gangguan dari jalan, sedekah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Qala Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullah dalam syarahnya menjelaskan secara singkat hadis ini, beliau mengatakan qauluhu sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nasi alaihi sadaqatun kullu yawmin tatlu fi syams, kullu sulama ay kullu adwin, kullu sulama ay kullu adwin. Adwin itu maksudnya apa? Anggota tubuh. Jadi setiap anggota tubuh ada kewajiban yang harus dia lakukan, yaitu apa? Bersedekah di setiap harinya. Nah sekarang dia tidak punya harta, maka Nabi alaihi salatu wasalam memberikan solusi kepada kita bahwasanya bukan yang namanya sedekah itu bukan hanya dalam bentuk apa? Dalam bentuk harta. Naam. Jadi kullu sulama ay kullu adwin wa mafsalin minan nas alaihi sadaqah. Itu apa? Anggota tubuh ataupun dan juga mafsal. Mafsal itu apa? Persendian. Ay kullu yawmin tatlu fihi syams ay alaihi sadaqatun. Ay baginya keharusan untuk bersedekah pada anggota tubuh itu fi kulli yawmin, pada setiap hari, tatlu fihi syams, yang matahari terbit padanya. Faqauluhu kullu sulama mubtada, ay kullu mubtada. Naam. Wa huwa mudhaf, sulama mudhaf ilaihi, tanda jarnya apa? Kasra muqaddarah, ya. Naam. Baik, alaihi sadaqa jumlah khabar mubtada. Naam. Alaihi sadaqa adalah jumlah khabar mubtada. Jumlah khabar mubtada. Kan alaihi sadaqatun, ya. Jumlah ini khabarnya mubtada kullu. Wa kullu yaumin dharf. Ay kulla yaumin dharf, kulla yang mudhaf kepada yaum, sehingga kulla ini pun dibaca dharf. Mansubun ala dharfiyah karena mudhafnya kepada dharf. Dharf zaman. Wal ma'na annahu kullama ja'a yaumun sara ala kulli mafsalin min mafasil al-insani sadaqa yu'addiha. Maknanya bahwa setiap hari maka tiap-tiap persendian dari persendian-persendian yang ada pada manusia itu sadaqah, ada kewajiban untuk dia sadaqah yu'addiha, yang dia harus tunaikan syukran lillahi ta'ala sebagai bentuk syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala ala ni'matil afiyati, ya, sebagai bentuk syukur kepada Allah atas ni'mat al-afiyah berupa ni'mat keselamatan. Wa 'alal baqa, ni'mat, ya, tetapnya ni'mat tersebut tidak hilang darinya. Bagaimana kalau apa salah satu dari anggota tubuh kita hilang? Sallallahu alaihi wasallam, tidak usah hilang, bahkan ya persendihan saja bergeser sedikit dari tempatnya bagaimana sakitnya. Naam. Walakin hadhihi sadaqatu wa hadhihi walakin hadhihi sadaqatu laysat sadaqatal mal faqat bal hiya anwa', akan tetapi sedekah ini bukan sedekah dalam bentuk harta semata, bal hiya anwa', bahkan ya ini bermacam-macam. Ta'dilu bainal itsnain sadaqatun, engkau mendamaikan dua orang yang ada perselisihan adalah sedekah. Ai tajidu itsnain mutakhasimain, engkau dapatkan dua orang mutakhasimain, keduanya sedang bertikai, bertengkar. Fatah kumubayinahuma bil adli, kemudian engkau menetapkan hukum di antara keduanya dengan adil. Fahadhihi sadaqah, maka ini adalah sadaqah. Wahiya min afdalis sadaqah, bahkan berupaya mendamaikan orang-orang yang bertikai di antara sadaqah yang paling afdal. Liqaulihi tabaraka wa ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, la khaira fi kathirin min najwahum, illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Wa tidak ada kebanyakan ya kebaikan, la khaira fi katsirin, wa tidak ada kebaikan pada kebanyakan dari bisikan-bisikan mereka, ajakan-ajakan mereka, illa man amara bi sadaqatin, kecuali yang membisiki orang supaya dia bersedekah, au ma'rufin, membisiki orang supaya dia berbuat baik, au islahin bainan nas, ataupun bisikan orang supaya dia berdamai. Ya, nah. Demikian pula wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi, engkau membantu seseorang fi dabbatihi pada tunggangannya, fatahmilu 'alaika 'alaiha, kemudian engkau pun mengangkatnya ke atas tunggangannya seandainya umpama dia tidak mampu menaikinya, au tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu, ataupun engkau mengangkatkan barang-barangnya ke atas kendaraannya itu, tunggangannya, sedekah, itu bentuk sedekah. Bentuk apa? Sedekah. Wa hadha aidan min as-sadaqati. Dan ini juga bentuk sedekah. An tu'ina akhaka al-muslim fi dabbatihi. Engkau membantu saudaramu yang muslim pada tunggangannya. Kalau lagi mogok, umpamanya mogok, kita ada bantu dia dorong umpamanya. Ini bentuk sedekah. Atau lagi mogok kemudian kita bantu dia perbaiki, ini bentuk sedekah. Karena ini semakna. Naam. Fa imma an tahmilahu 'alaiha in kana la yastati'u an yahmila nafsahu. Ya. Imma engkau bantu dia untuk menaikinya kalau dia tidak mampu untuk menaikinya sendiri. Ya. Dibantu supaya dia bisa menaiki tunggangannya. Aw tarfa'ahu 'ala dabbati mata'ahu, atau engkau angkatkan barang-barangnya ke kendaraannya. Yani ibshahu, hanya barang-barangnya. Hadza aidan li'anna ihsan, ini juga bagian daripada sedekah karena ini ihsan, bentuk ihsan. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Wal kalimatu thayyibatu sadaqah, ucapan yang baik adalah sedekah. Al kalimatu thayyibah kullu kalimatin tuqarribu ila Allah. Kalimat yang baik itu segala ucapan yang mendekatkan diri kepada Allah. Ya, termasuk muhadarah, ceramah, khutbah, ta'lim, ya, menyampaikan ilmu, mengajari orang. Ini apa? Ucapan yang baik. Ini bisa menjadi sedekah. Nah, jadi kullu kalimatin tuqarribu ila Allah, segala ucapan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah itu seluruhnya sedekah. Kat tasbih wa tahlil, seperti tasbih dan ucapan tahlil, seperti pada hadis yang kemarin kita apa? Lewatkan. Ya, bahwasanya apa? Naam. Alaysa qad ja'ala Allahu lakum, ya, kata Nabi SAW, ma tasaddaqun, bukankah Allah telah menjadikan pada kalian yang dengannya kalian bisa meraih pahala sedekah? Inna bi kulli tasbihatin sedekah, tiap-tiap ucapan tasbih sedekah, wa kulli takbiratin sedekah, ucapan takbir sedekah, wa kulli tahmidatin sedekah, ucapan tahmid sedekah, wa kulli tahlilatin sedekah, wa amrun bil ma'ruf sedekah, wa nahyun 'an munkarin sedekah. Ya, sedekah. Nah, kat tasbih wa tahlil wa takbir wa tahmid, ya, ucapan tasbih subhanallah, tahmid, tahlil, la ilaha illallah, takbir, Allahu akbar, tahmid, alhamdulillah. Ini semua apa? Naam. Bagian daripada sedekah. Wal amru bil ma'ruf, yang menyeru orang untuk melakukan kebaikan, wan nahi 'anil munkar, melarang orang melakukan kemungkaran. Wa qira'atul Quran, bahkan kata beliau membaca Al-Quran. Wa ta'limul ilmi, mengajarkan ilmu. Ya. Wa qira'ati at-tasbih wa qira'ati al-Qur'an wa ta'lim al-'ilmi wa ghairi dhalik, dan selain daripada itu, kullu kalimatin thayyibah fa hiya sadaqah, segala ucapan yang baik itu adalah sadaqah. Wa bi kulli hadratin tamshiha ila as-salati sadaqah, setiap langkah yang dengannya engkau melangkah untuk pergi melaksanakan salat adalah sadaqah. Wa qad thabata fi as-sahihain, telah sahih tsabit dalam Bukhari Muslim min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Annal insan idza tawaddaa fi baitihi wa sajja, seseorang jika dia berwudu di rumahnya wa asbagal wudu, Kemudian dia berupaya memperbaiki, membaguskan tata cara wudhunya, seperti yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Thumma kharaja min baiti, kemudian dia keluar dari rumahnya, ilal masjidi, menuju ke masjid. La yuhriju illa salat. Tidak ada yang mendorong dia untuk melakukan itu kecuali hanya pergi melakukan salat. Lam yakhthu khutwatan illa rafa'allahu lahu biha darajah. Tidaklah dia melangkahkan satu langkah kecuali Allah akan mengangkat untuknya derajatnya. Wa hutta anhu biha khati'ah, dan yang satu langkah lainnya, langkah yang lainnya digugurkan darinya satu kesalahan. Ya, masyaallah. Utumitul adha 'anil tariqi shadaqah. Membuang gangguan dari jalan adalah sedekah. Imatatul adha yakni izalatul adha, menghilangkan gangguan. Anit tarik, dari jalan. Wal adha ma yu'dhil marratu, ma yu'dhil marrata min ma'in aw ajarin aw sujajin aw syaukin aw ghairi dhalik. Yaitu adha itu di sini segala yang mengganggu orang yang langgar, yang lewat, baik itu air ataupun batu, sujaj, kaca, aw syauk, duri, aw ghairi dhalik, atau selain daripada itu. Wasawa'un akana yu'dhihim minal ard aw yu'dhihim min fawq, kama law kana hunaka aghsan syajara mutadalliyah tu'dhi an-nasa fa amata fa hadhi fa inna hadhihi sadaqah. Sama saja gangguan tersebut dari dalam tanah mengganggu dia, ai dari bawah kakinya, au yu'dhihi min fawqi, ataupun mengganggunya dia dari atas, kama law kana hunaka aghsan syajara, sebagaimana kalau di sana ada ranting, ranting pohon. Mutadalliyah artinya apa? Yang apa, melintang, ya, melintang, melintang di satu jalan. Yutudin nas, itu mengganggu orang. Fa amata, kemudian dia menghilangkannya, dia senso, dia tebang, ataupun dia apa namanya, minimal dia memotong yang melintang itu, ya, yang sudah mulai mengganggu karena sudah mulai panjang. Fa inna hadhi sadaqah, maka itu adalah bentuk sedekah. Sehingga dari sini, kalau itu sedekah, berarti menyimpan benda-benda itu dengan sengaja di jalan-jalan kaum muslimin, bentuk dosa. Naam, mafhumnya seperti itu. Naam, kalau seseorang menyingkirkannya bisa dapat pahala, berarti sengaja memberikan gangguan, ya, di jalan-jalan seperti itu, ya, berarti apa? Itu bentuk dosa. Naam. Wa fi hadzal hadis, dan dalam hadis ini fawaid minha, di antaranya anna kulla insanin alaihi sadaqah. Buat tiap-tiap manusia ada kewajiban untuk dia bersedekah. Kulla yaumin, setiap hari, tatlu fihi syams, ya, di mana matahari terbit padanya, ala adadi mafasilihi, sesuai dengan jumlah persendihannya ataupun jumlah anggota tubuhnya. Wa qad qila, dan disebutkan, innal mafasila thalathu, innal mafasila 360 mafsalan, jumlahnya katanya, kata beliau, persendian ini sebanyak 360 persendian. Wallahu alam. Jadi, ya, mampu kita bersedekah dengan harta dengan sebanyak itu? Belum tentu kita mampu. Tapi apa? Dengan melakukan sebagian perkara tadi, itu akan menutupi kewajiban tersebut. Bahkan datang dalam sebagian riwayat bahwasanya dengan salat 2 rakaat, dengan salat apa? 2 rakaat di waktu pagi, itu akan menutupinya, ya. Karena itu, karena kita sepelekan ini yang salat 2 rakaat di setiap pagi, salat duha, ya. Karena itu, apalagi yang tinggal di masjid, dimanfaatkanlah, ya. Manfaatkan, belajar sesaat, ya, sampai jam 6, kemudian mungkin setelah itu sabar sampai matahari terbit, sekira-kira seujung tombak tingginya penglihatan mata, kemudian berdiri 2 rakaat, ya. Jangan sampai habis ceritanya, ya, hanya sekedar cerita sana sini, sampai waktu duha syuruq langsung pulang, dia tidak salat 2 rakaat, ya. 6. Kemudian yang kedua, anna kulla ma yuqarribu ila Allah min ibadatin wa ihsanin ila khalqi fa inna sadaqah, wa segala perkara yang mendekatkan diri kepada Allah berupa ibadah ataupun perbuatan baik kepada makhluk, maka itu seluruhnya bernilai sedekah. Wa ma dzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa amthilatun ala dzalik, dan apa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan tadi itu adalah hanya sekedar contoh, bukan pembatasan. Wa qad ja'a fi haditsin akhar anna yuzhi an dzalika raka'atan yarka'uhuma min ad-duha, dan telah datang satu hadis yang lain bahwasanya itu akan mencukupkan dia kalau dia tidak mampu bersedekah, tidak dengan hartanya, tidak pula dengan tenaganya, ya, Naam, kata beliau, saya dalam hadis, yujzi'u an dzalika, mencukupi itu rak'atani, dua rakaat, yarka'uhuma min adh-dhuha, yang dia lakukan di waktu duha, di waktu pagi. Naam. Ini sejumlah berapa tadi? 360 persendian ini. Nah, wajib dia bersedekah setiap hari. Tetapi dia tidak punya harta. Ya, masya Allah, dengan sholat dua rakaat di waktu pagi, waktu duha, akan menutupi itu semua. Walhamdulillah, dan ini apa termasuk di antara karunia Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya, bagi yang mereka mau memanfaatkan dan mau melaksanakan apa yang Nabi SAW tunjukkan. Wallahu a'lam.